يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita masih pembahasan tentang ruqa, yani ruqyah dan juga tamaim, yani tamimah, jambi-jambi ataukah sesuatu yang digantungkan, yang tentunya ini sangat syarat dengan kesyirikan, yang tentunya Islam itu memperhatikan masalah ini agar supaya hal tersebut dijauhi. Sudah kita baca yani dua hadis dari Abu Bashir Al-Ansari dan juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang larangan ar-ruqa dan tamaim. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Inna ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun." Sesungguhnya ar-ruqa, yakni jimat-jimat, jambi-jambi atau yang semisal dengannya, dan juga tamaim, yakni sesuatu yang digantungkan di leher-leher anak dalam rangka untuk bisa menolak bahaya ataukah mendatangkan manfaat, serta tiwalah, ini sesuatu yang dibuat yang dianggap bisa membuat perempuan itu suka dengan laki-laki ataukah sebaliknya, laki-laki suka dengan perempuan. Maka Rasul katakan semuanya ini adalah syirkun. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqa, jambi-jambi, tamaim, gantungan-gantungan tadi, watiwalah, dan juga sesuatu yang digunakan untuk yang dipengasihan, ini semuanya adalah syirik. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang lain, apakah masih pembahasan ini, cuman setelah kita melihat dalil dari al-hadis, maka kita juga perlu melihat bagaimana ucapan para ulama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menyebutkan yakni salah satu dari ucapan seorang ulama, ya, dari kalangan tabi'in kalau tidak salah, ya, tentang masalah yakni tamaim. Karena kita tahu bahwasanya at-tabi'in, ya, ataukah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ini adalah manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan rekomendasi akan kebaikannya mereka. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku," ini para sahabat. Ini orang-orang yang sempat bertemu dengan Rasul dan mengambil ilmu dari beliau. Ini generasi yang terbaik. Kemudian setelah mereka itu adalah ummal ladzina lahum, kemudian orang yang datang kemudian ini para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian selanjutnya ummal ladzina lahum, kemudian orang yang datang setelah mereka ini para atba'ut tabi'in. Inilah tiga generasi yang terbaik dari umat Islam ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui akan kebaikan mereka. Oleh karena itu ucapan mereka juga merupakan hujjah. Ucapan para sahabat, para tabi'in atau atba'u tabi'in selama tidak bertentangan dengan Al-Quran serta Al-Hadith, maka ucapan itu bisa kita jadikan sebagai hujjah, sebagai yakni dalil apa yang mau kita laksanakan ataukah apa yang mau kita tinggalkan. Dia tanya di sini beliau yakni penulis kitab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau membawakan sebuah atsar dari Abdullah bin Ukaim. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim secara marfu, ya marfu ini ucapan yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Abu Ukaim ini zahirnya adalah seorang sahabat. Cuman sebagian menyatakan ya beliau adalah tabi'in. Wallahu alam mana yang benar. Beliau menyatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya menggantungkan tamimah, digantungkan dalam rangka untuk bisa menolak bahaya ataukah mendatangkan manfaat, wukila ilaihi, maka dia itu akan diserahkan kepada gantungan tadi. Akan diwakilkan, digantungkan, ataukah akan diserahkan kepada yakni sesuatu yang digantung tadi. Allah tidak akan menanggungnya. Ini atsar ini riwayat Imam Muhammad dan juga Tirmidzi rahimahumullah taala jami'an. Ini muat Ahmad dalam musnadnya dan Tirmidzi dalam sunannya hadis nomor 2773. Kita baca keterangan dari Syekh Dr. Salim bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah taala. Abdullah bin Ukaim wa yukna aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi adraka zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala yu'rafu annahu sami'a minhu. Beliau memiliki kunyah, memiliki gelar, ya, memiliki julukan Aba Ma'bad, Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Beliau itu sempat mendapatkan zamannya Nabi, tapi tidak diketahui kalau beliau itu pernah mendengar hadis dari Nabi. Ya, maka di sini ada sebagian yang menyatakan Abdullah bin Ukaim itu adalah seorang tabi'in karena tidak pernah mendengar hadis dari Rasul. Ya, cuman kalau dari sisi masanya hidupnya beliau pernah memang yakni masih mendapatkan Nabi. Ya. Allah alam. Ya. Marfu'an yani ai ila Nabi. Hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasul menyatakan man ta'allaqa syai'an, maksudnya ai iltafat qalbuhu 'alillahi ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u 'anhu. Hatinya itu lebih cenderung ataukah berpaling dari Allah kepada sesuatu yang diyakini bahwasanya itu bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa menolak bahaya. Ya, ini namanya menggantungkan sesuatu, bergantung dengan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wukila ilaihi, yani ay wakalahu Allah ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu min dunihi wa qadalahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan kepada sesuatu itu yang dia gantungkan selain daripada Allah, dan Allah akan menterlantarkan, akan membiarkan, tidak akan memperhatikan keadaan orang tersebut karena dia itu lebih percaya dengan benda-benda yang dia gantungkan daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di al-ma'na ijmaliyu lil hadis, makna global dari hadis ini atau dari akhir ini. Hadza haditsun wajidul lafzi 'alimul fa'idati. Hadis ini adalah hadis yang lafaznya itu ringkas tapi faedahnya besar. Inilah, kalau memang ini hadis dari ini termasuk di antara jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lafaznya ringkas, faedahnya besar. Yukhbiru bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man iltafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-dharri wa kalahu Allah ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu. Ya. Faman ta'allaqa billahi kafahu وَيَسَّرَ لَهُ كُلَّ عَسِيرٍ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ وَقَدَ لَهُ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya orang yang berpaling dengan hatinya ataukah dengan perbuatannya ataukah dengan keduanya secara bersamaan, hatinya juga berpaling, perbuatannya juga berpaling kepada sesuatu yang diharapkan bisa mendatangkan manfaat ataukah menolak mudarat, maka Allah akan yang diserahkan dia kepada sesuatu itu yang dia gantungkan tadi. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu kulla asir. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah akan mencukupinya dan Allah akan memudahkan semua perkara yang sulit. Ini janji dari Allah. Ya. Barang siapa yang bertawakal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi cukupi dia. Ya. Demikian pula mereka orang-orang yang benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah, ya. Ini orang-orang yang bertakwa tentunya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan jadikan seluruh urusannya itu mudah. Ini janji dari Allah. Yang tentunya janji dari Allah itu janji yang paling benar. Tidak mungkin Allah itu menyelisih janjinya. Tapi wa man ta'allaqa bi ghairihi wa talaba Allah ila dzalikal ghair wa khadalahu. Maka barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan dia kepada sesuatu itu, ya, dan Allah akan membiarkan dia, menterlantarkannya. Maka ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang yang menggantungkan diri mereka kepada selain Allah, ataukah mereka menggantungkan sesuatu dengan anggapan sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna global dari hadis tersebut. Sekarang kita lanjutkan di munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab ini, bab yang sedang kita bahas di sini tentang masalah arruqa dan tamaim. Anna fihi an-nahy wa at-tahdhira min at-ta'alluq 'ala ghairi Allah fi jalb al-manafi' wa daf' al-madarr. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat larangan serta tahdzir, peringatan dari menggantungkan kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat ataukah menolak mudharat. Ini jelas di sini terdapat adanya larangan dan juga tahdzir, peringatan agar supaya orang itu jangan sampai menggantungkan diri mereka kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat ataukah menolak bahaya. Kita lanjutkan di munas ma istafad wal hadis, yakni faedah yang diambil dari hadis ini. Jadi yang pertama, an-nahyu 'an at-ta'alluqi bi ghairillah. Larangan dari bergantung kepada selain Allah. Ya. Larangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni wujub at-ta'alluqi billahi fi jami' al-umur. Wajibnya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan. Kita wajib menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni bayanu madarati syirki wa su'i 'aqibatihi. Dalam hadis ini juga terdapat padanya penjelasan bahaya kesyirikan dan juga jeleknya akibat dari kesyirikan. Ini dalam lafaz yakni ukila ilaihi. Ketika seorang berbuat syirik menyekutukan Allah, maka akan diserahkan kepada sekutunya tersebut. Allah tidak akan Allah tidak akan membantunya dan bahkan Allah akan membiarkan saja. Maka ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan akan bahaya kesyirikan dan jeleknya akibat dari kesyirikan tersebut. Kemudian yang keempat, yakni anna jazaa'a min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau dia menggantungkan sesuatu ataukah bergantung dengan sesuatu selain Allah, maka Allah akan yang menggantungkan dia kepada sesuatu itu. Tidak akan Allah perhatikan, Allah akan biarkan saja dia. Maka ini balasan sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian yang kelima, yakni anna natijatal amali tarji'u ilal amili khairan aw syarran. Bahwasannya natijah dari sebuah amalan, hasil dari sebuah amalan, nilai dari sebuah amalan itu kembalinya kepada orang yang melakukan amalan itu sendiri. Kalau memang baik, maka akan baik. Kalau jelek, juga akan jelek. Ya. Khairan atau syarran, baik itu baik apakah jelek, semuanya akan kembali kepada orang yang melakukan amalan itu sendiri. Kalau dia melakukan kebaikan, Allah akan membalas dengan balasan kebaikan. Kalau jelek, maka sebenarnya Allah akan juga membalas dengan kejelekan yang serupa. Ini selesai pembahasan dari yakni hadis ini. Kita lanjutkan di hadis yang lain yang masih berkaitan dengan masalah jadi haram yang menggantungkan sesuatu yang dianggap sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau malah bahaya. Ini yang dikenal dengan tamaim, tamimah, tamimah. Sekarang kita akan baca hadis dari riwayat Imam Ahmad dari hadis Ruwaifi'. Di mana di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab tauhid beliau membawakan hadis dari wara Imam Ahmad an Ruwaifi' radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bika fa'khbir an-nasa anna man 'aqada lihyatahu أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عرض فإن محمدا بريء منه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى beliau meriwayatkan di dalam musnadnya dan juga Abu Dawud dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Ruwaifi ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi'," dengan memanggil namanya. Di sini menunjukkan pemuliaan Rasulullah kepada Ruwaifi' sampai-sampai disebutkan namanya. "Wahai Ruwaifi', semoga Allah akan memanjangkan umurmu. La'allal hayata satatulu." Barangkali hidupmu itu akan panjang. Barangkali mudah-mudahan umurmu itu akan panjang. Fa'akhbirin nasa, maka kabarkanlah kepada manusia, ya perintahnya dari Rasul. Ini termasuk diantara alamatun nubuwati Rasul, tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau mengetahui tentunya dengan wahyu yang sampai kepadanya orang yang akan diberikan umur yang panjang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat agar supaya orang tersebut menyampaikan kepada manusia yang ada ketika itu wasiat yang penting. Fa'akhbirin nasa, maka kabarkanlah kepada manusia anna man aqada lihyatahu, yang pertama yang Rasulullah peringatkan bahwasanya barang siapa yang aqada lihyatahu, mengikat jenggotnya, ya, au taqallada watran, apakah dia itu menggantungkan tali-tali busur panah, ya, au istanja bi raji'in, ataukah orang yang beristinja dengan menggunakan roji'ida, batin kotoran binatang. A'udzubillahi, apakah dengan tulang binatang? Fa'inna Muhammadan bari'un minhu. Maka sesungguhnya Muhammad, ini Nabi kita Muhammad SAW berlepas diri darinya. Berlepas diri dari orang yang melakukan empat perbuatan tadi. Mengikat lehernya, mengikat apa? Jenggotnya, menggantungkan tali-tali senar-senar busur panah. Ya, dengan anggapan bisa mendatangkan manfaat, inisiatnya di sini ya, bisa menolak bahaya. Apakah beristinja dengan menggunakan kotoran binatang ataukah beristinja dengan menggunakan tulang binatang? Maka orang yang melakukan empat ini, Rasulullah berlepas diri darinya. Ya. Kita akan baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan di dalam kitab yang mulakhas di sini. Beliau seperti biasanya beliau menyampaikan penjelasan tentang Ruwaifi'. Ruwaifi' huwa Ruwaifi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Ali ibn Haith min Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Beliau adalah Ruwaifi ibn Thabit ibn Sakan ibn Ali ibn Haith dari Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Waliya barqata wa tarabalasa. Beliau adalah pemimpin, pernah menjadi pemimpin di negeri Barqah dan negeri Tarabalas. Kemudian faftataha Ifriqiyah sanata 47, beliau pernah menaklukkan negeri Afrika, yakni benua Afrika, ya, pada sekitar tahun 47 Hijriah. Berarti di sini beliau menunjukkan seorang pemimpin yang handal, seorang panglima yang handal sampai beliau itu bisa menaklukkan benua Afrika pada tahun 47 Hijriah. Watuufiya bi Barqah sanata 56, dan beliau meninggal di negeri Barqah pada tahun 56 Hijriah. Ini sedikit tentang Ruwaifi' ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Ruwaifi ini akan memiliki umur yang panjang, sehingga Rasul pun memberikan wasiat kepadanya supaya menyampaikan kepada manusia hal-hal yang terlarang. Di antaranya adalah aqad lihyatahu, mengikat jenggot. Mengikat jenggot. Kalau yang sekarang sering kita lihat, mungkin pernah kita lihat ya, bukan sering, pernah kita lihat para ini penyanyi, penyanyi rocker. Ahmad Dhani jenggotan tapi kemudian diikat. Kemudian pelawak Pepi jenggotan diikat, ya. Mungkin pernah kita lihat. Ini termasuk di antara orang yang termasuk dalam larangan ini yang Rasulullah berlepas diri dari mereka. Ya. Melihat jenggot memang suatu hal yang sunnah, tapi jangan dimodel-model sebagaimana model-modelnya orang-orang kafir, orang-orang ajam, dalam rangka untuk berbangga-banggaan, bukan untuk melaksanakan sunnah. Ya. Rasulnya dengan man afada lihyatahu, yang dimaksud dengan afada lihyatahu, yang kira dikatakan ini ada beberapa penafsiran ya. Dikatakan yaitu yang pertama, maknahu ma yaf'aluna lahu fil huruf min fatliha wa aqdiha takabburan. Maknanya di sini yang pertama adalah apa yang mereka lakukan ketika peperangan, baik itu bentuknya itu memilin jenggotnya, ya, mengikatnya dalam rangka untuk takabur, untuk menyombongkan diri. Ya, dipilin, dikelabang, ya, diikat untuk takabur, ya, menyombongkan diri. Ini tafsir yang pertama. Apa dari ayatnya? Kemudian tafsir yang kedua adalah maknahu mu'alajatu syi'ri mungkin disebut tepatnya. Liyata'aqqada wa yataja'ada 'ala wajhi at-ta'annudhi wa tana'umi. Yani memperbagus rambutnya, ini rambut jenggotnya maksudnya, untuk memilingnya, mengkritingnya, bikin model-model seperti model-model perempuan, dalam rangka untuk tana'um, ini bermegah-megahan, bersenang-senangan. Ini juga termasuk ya dalam cakupan apa dari lihyatahu. Ya. Kemudian wakilnya dikatakan pula penafsiran dari apa dari lihyatahu, yang ini penafsiran yang ketiga, yang ini al-muradu aqduha fis salati, yang ini ayakabuha, mengikatnya ketika sholat, yang ini menahannya, yang ini ketika sholat diikat. Ini satu hal yang terlarang. Ini semuanya penafsiran tentunya bisa kita gunakan. Yang jelas di antara tiga besar ini tidak ada yang bertentangan. Ya. Mungkin saja ditafsirkan dengan yang pertama, mungkin saja ditafsirkan dengan yang kedua, ataukah yang ketiga. Semuanya boleh. Nah, kemudian selanjutnya taqallada wataran. Taqallada wataran. Ini larangan yang kedua. Yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Maksudnya, ya'ni ja'alahu qiladatan fi 'unuqihi aw 'unuqi dabatihi min ajli al-wiqayah min al-'ain. Yani menggantungkan, yani senar, yani tali busur panah tersebut di lehernya ataukah di leher binatang ataukah kendaraannya, dalam rangka untuk bisa menjaga dari penyakit ain, mencegah dari penyakit ain. Inilah yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan gantungan-gantungan yang dianggap bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ini semua juga terlarang. Kemudian yang ketiga, yakni istanja, yakni ai azalan najwa, menghilangkan kotoran, wa huwa al-adharah 'anil mukhraj, yakni sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang. Kotoran yang keluar dari dua jalan, kemudian istinja ini menghilangkannya. Yani biraji'i dabatin, dengan menggunakan kotoran binatang. Ini ar-raji', yani ar-rawd. Ar-raji', yani ar-rawd, yani kotoran. Summiya raji'an li'annahu raja'a an halatihi al-ula ba'da an kana 'alafan. Ar-rawd dikatakan dengan ar-raji', ar-rawd kotoran dikatakan dengan ar-raji', karena raji' ini kan kembali. Karena rawd itu kembali dari keadaan yang pertama setelah sebelumnya dimakan oleh binatang. Maka biasanya ar-rawd ini dikenal, diterjemahkan dengan kotoran keledai. Keledai pun keledai piaraan, bukan kotoran selain keledai. Kalau kita tahu keledai ini, Keledai ini ada dua hukumnya. Kalau keledai itu keledai piaraan, ini haram. Kalau keledai liar, halal. Apa rasanya? Ternyata setelah diteliti, keledai liar sama keledai piaraan itu berbeda. Kalau keledai piaraan itu jorok, dia suka makan kotorannya sendiri ataukah kotoran manusia, kotoran apapun dimakan. Ya. Sehingga ketika keluar kotoran pun, ini berarti dari kotoran yang haram. Maksudnya dari, maka ini binatang ini diharamkan, ya, karena ini makan makanan yang haram. Sehingga kotorannya juga dilarang untuk digunakan sebagai alat untuk beristinja. Meskipun misalkan sudah mengering, sudah keras seperti batu misalkan, tidak bisa digunakan untuk istinja. Kalau batu kan boleh digunakan untuk beristinja, tapi kotorannya tidak. Maka ini kembali kepada asalnya, karena dulunya itu yang dimakan kotoran, maka keluar lagi menjadi kotoran lagi. Maka dikatakan dengan aroji. Ini araut, ini kotoran keledai. Keledai, kalau keledai piaraan. Kalau keledai liar, ini halal karena makannya itu rerumputan. Ya. Sehingga Rasulullah memberikan hukum yang berbeda berkaitan dengan keledai. Ini khimar ya. Khimarul ahli sama khimarul wahsyi berbeda. Kalau khimarul ahli haram, khimarul wahsyi itu halal. Ya. Ini beda hukum keledai. Araut di sini kotoran karena keledai itu haram, maka kotorannya juga najis. Ya. Maka itu pun tidak boleh digunakan sebagai alat untuk bersuci. Ketika seorang itu tidak mendapatkan air sebagai ganti dari air. Kalau batu boleh, ataukah hal yang menggantikan, benda yang bisa menggantikan posisinya batu juga boleh selain itu tadi. Ya, selain ar-raud atau ar-rajim. Ya. Bayan minhu. Ini Rasul berlepas diri dari orang yang melakukan hal tersebut. Yani hadza wa'idun syadid fi haqqi man fa'ala dzalik. Ini adalah ancaman yang keras. Yani bagi orang-orang yang melakukan hal itu. Rasulullah berlepas diri dari orang tersebut. Ini mufradat yang ada dalam hadis tersebut. Sekarang kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha as-sahabiyya sayatulu 'umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fil liha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ila al-'abath biha 'ala wajhin yatashabbahu nabihi bil a'ajim aw bi ahli at-tarafin wal muyu'ah. Bi ahli at-tarafi wal muyu'ah. أو يظنون بعقيدة التوحيد باستعمال التوسل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحظورة أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة anna nabiyaha yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dhalik. Mana dua dari hadis ini? Dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sahabat yang mulia ini, yakni Ruwaifi ini akan panjang umurnya. Sampai dia itu menemui orang-orang yang menyisihi petunjuknya Nabi berkaitan dengan jenggot. Yang harusnya mereka piara, harusnya mereka muliakan, tapi mereka sia-siakan dengan cara yatashabbahu nabih bil a'ajib. Mereka tashabbuh dengan jenggot yang harusnya itu sunnah, tapi mereka jenggotnya dibuat tashabbuh dengan a'ajib, orang-orang asing, orang-orang ajam. Apakah tashabbuh dengan ahlu taraf wal muyu'ah, yakni orang-orang yang suka bermegah-megahan, orang-orang yang suka berubah-ubah. Ya. Di sini seperti ini, di sana seperti itu. Sebagaimana bunglon. Ayyuhalluna bi'aqidat tauhid, apakah mereka itu orang-orang yang kosong, tidak memiliki akidah tauhid, sehingga mereka itu bisti'mal tawasuli bisti'mal wasaili, mereka itu menggunakan wasilah-wasilah syirik, mereka gunakan kalung-kalung, ataukah mereka gunakan kalung tersebut di binatang-binatangnya mereka, kendaraannya mereka, dalam rangka untuk yastadfa'una biha al-mahdura, dalam rangka bisa menolak, mencegah sesuatu yang tidak disukai. Ayat tadi itu namanya anhu nabiyuhum, apakah mereka itu nanti orang yang di akhir zaman nanti, orang yang datang kemudian itu akan melakukan apa yang nabinya mereka larang. Ini berupa istijmar birotid dawab wal idham. Beristijmar yakni bersuci dengan menggunakan kotoran binatang dan juga menggunakan tulang belulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat yang mulia ini yakni Ruwaifi untuk menyampaikan kepada umatnya dari nabinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan sesuatu dari hal itu tadi, dari empat perkara tadi. Dan yang pertama tadi, yakni mengikat jenggotnya, menggantungkan gantungan-gantungan dengan anggapan bisa menolak bahaya atau beristinja dengan menggunakan kotoran binatang ataukah dengan tulang, yang keempat. Maka Rasul peringatkan bahwa yang melakukan empat hal ini Rasulullah berlepas diri dari itu. Ya. Mursalatul hadis ila sunnah hadis ini dengan bab yakni annabi annahya an taqlidil autar lidaf'il mahdhurat wa annahu syirkun li'annahu la yaqdiru ala dhalika illa Allah. Kesesuaian hadis ini dengan bab bahwa dalam hadis ini terdapat padanya larangan dari menggantungkan autar, tali-tali busur panah, untuk bisa menolak sesuatu yang membahayakan, dan bahwasanya ini adalah syirik. Karena tidak ada yang bisa menolak bahaya, ya, menolak hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis ini punya sangat sesuai dengan pembahasan kita kali ini, masalah hal-hal yang syirik yang digantungkan di sesuatu. Ya. Kita lanjutkan di mustafa dari hadis faedah yang diambil dari hadis ini yang pertama yakni adamun bi a'lamin nubuwwati. Fa inna ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanata sittin wa khamsin. Hadis yang pertama ataukah faedah yang pertama dari hadis ini, di sini terdapat padanya salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Ya. Karena sesungguhnya Ruwayfi, sebagaimana Rasul habarkan tadi, ya, bahwasanya Ruwayfi ini benar-benar beliau itu memiliki umur yang panjang. Setelah Rasulullah tadi doakan, la'allaka, ataukah Rasulullah SAW mengatakan, la'allal hayata satatul, maka ternyata Ruwayfi pun seperti ini. Beliau itu memiliki umur yang panjang sampai beliau itu yani hidupnya itu sampai tahun 56 Hijriah. Ya. Makanya termasuk di antara salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Bukan berarti beliau itu tahu perkara gaib, bukan. Tapi beliau tahu hal tersebut karena apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Kemudian yang kedua yakni wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Faedah yang kedua, wajibnya menghabarkan kepada manusia dengan apa yang diperintahkan dan melarang mereka dari apa yang wajib untuk dilakukan ataukah ditinggalkan. Dan larangan darinya dari hal yang dilarang tadi kemudian memberitahukan kepada mereka perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan ataukah wajib untuk ditinggalkan. Wajib bagi kita untuk menyampaikan hal ini. Ya. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun itu satu ayat. Kalau memang sudah perintah kita sampaikan, larangan kita sampaikan. Ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dimasyru'iyatu ikramil lihyati wa i'fa'iha wa tahrimil 'abati biha bihalaqin aw qassin aw 'aqdin aw taj'idin aw ghairi dhalik. Faedah yang ketiga, disyariatkannya untuk memuliakan jenggot, memeliharanya, tapi haram untuk menyia-nyiakannya dan haram untuk menyia-nyiakan jenggot tersebut dengan cara mencukurnya, ataukah menggundulnya, ataukah mengkeritingnya, menggulungnya, membuat model-model ataukah selainnya. Ya. Memang disyariatkan untuk memelihara, memuliakan, tapi tidak untuk melakukan perbuatan yang sia-sia tadi. Ya. Membuat model-model yang macam-macam. Ini suatu hal yang terlarang. Ya. Kemudian yang keempatnya ini, tahrimu ittighadil qaladati lidaf'il mahdhur wa annahu syirkun. Ini syariat pembahasan kita kali ini. Yani haramnya menjadikan gantungan-gantungan dalam rangka untuk bisa melak sesuatu yang membahayakan, bahwasanya ini adalah syirik. Perbuatan ini adalah syirik, termasuk di antara perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, yani tahrimul istinja'i birawdi wal 'idami atau wal 'azmi. Haramnya beristinja, yani bersuci dengan menggunakan raut, kotoran binatang maupun dengan al-ilam, tulang belulang. Ya, tulang belulang, ini haram. Karena Rasulullah SAW melarang hal ini, bahkan Rasulullah mengancam bahwasanya Rasul berlepas diri dari mereka orang yang melakukan hal ini. Hal ini juga sama persis dengan apa yang pernah Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat, sebagaimana dalam hadis dari Salman Al-Farisi. Radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu pernah ada seorang Arab, seorang apa Yahudi datang kepada Salman, yakni asalnya itu untuk menghina Islam, melecehkan Islam. Tapi ternyata Salman memberikan jawaban yang memuaskan sehingga Yahudi itu pun masuk ke dalam agama Islam. Awalnya ingin mengecibir Islam. Gimana Yahudi ini mengatakan kepada Salman, ya Salman, ya, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Wahai Salman, apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai masalah qira'ah, sampai masalah buang hajat, apa diajarkan oleh nabi kamu? Biasanya kan mengecibir. Tapi Salman bahkan menanggapi dengan baik. Salman Al-Farisi, seorang yang cerdas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, ajal, tentu saja. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil qiblah ghaitin aw baulin aw an nastanjia bil yamin aw an nastanjia bi aqal min thalath ahjar aw an nastanjia bi rajin aw adhmin. Salman Al-Farisi mengatakan, tentu. Sungguh nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat, ghaid maupun baul, kecil maupun besar, besar maupun kecil. Rasulullah melarang kita, ini diantara adab dari buang hajat, ya, tidak boleh buang hajat menghadap ke kiblat, baik itu besar maupun kecil, ya, BAB maupun BAK. Rasulullah melarang kita untuk menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah. Atau juga awalatan dia bilamin, Rasulullah melarang kita untuk beristinja, yakni berbersih, bersuci, cebok dengan menggunakan tangan kanan. Aw anatkan dia biarkan misalnya terjahjar, ataukah Rasul melarang kita juga untuk beristinja kurang dari 3 batu? Inilah mudahnya Islam. Asalnya istinja itu dengan air. Tapi kalau tidak ada air, maka boleh beristinja dengan selain air dari benda yang bisa menggantikan posisinya air, yakni benda yang bisa untuk mensucikan. Sebagai contoh tadi batu. Ya, batu ini termasuk di antara salah satu alat yang bisa untuk membersihkan kotoran. Ya. Tapi kalau seorang beristinja, ini dikenal dengan istijmar, ya, beristijmar dengan batu, maka jangan sampai kurang dari 3. Minimalnya 3. Ya. Rasul melarang beristinja kurang dari 3 batu. Ataukah yang lainnya, Rasul menyatakan awal istinja biwajin aw ilwin aw adhmin. Ataukah Rasul juga melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan rajin, yakni arauf tadi, kotoran binatang, ataukah dengan menggunakan tulang belulang? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kenapa alasan kalau kotoran jelas ya, najis itu tidak akan bisa menghilangkan najis. Rauh tadi kan dikatakan tadi, ini kan najis, kotoran keledai ini kan najis. Ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas juga, pernah ketika itu Rasulullah SAW beristinja mau buang hajat, kemudian perintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk mencari batu. Tolong carikan saya batu. Abdullah cuma dapat 2. Satunya bingung, apa? Ada benda keras, kecil keras seperti batu. Diambillah oleh Abdullah bin Abbas dan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini Rasul, ini batunya yang untuk beristinja. Sudah dikasihkan. Rasul cuma ambil 2 sendiri, buang. Hadza rawthun, ini kotoran. Tidak boleh untuk digunakan bersuci. Ini dalil menunjukkan bahwasanya benda tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci dan ini bahkan najis. Ya. Ini kotoran. Adapun tulang, sebagian ulama beralasan karena tulang belulang ini, tulang belulang binatang yang kita sembelih dengan cara yang halal, ataukah tulang belulang yang lainnya itu, sebagiannya itu, sebagian ulama menyatakan bahwasanya itu adalah makanannya saudara kita dari kalangan bangsa jin. Kalau tulang belulang yang disembelih oleh kaum muslimin dengan halal, maka tentunya ini untuk makanan para jin-jin yang muslim. Kalau tulang belulangnya bangke-bangke yang ada, ataukah ini sebenarnya dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, maka ini kotor, ya, ini makanannya jin-jin yang kafir. Ini sebelumnya menyatakan seperti itu. Kenapa? Alasan kenapa tidak boleh untuk dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Karena tentunya makhluk harus itu kan jahat. Jadi itu kan jahat. Jadi kalau ada orang yang yakni coba-coba untuk mengusik makanan, yang mengotori makanan, ya tentunya mereka itu akan marah. Ya kita saja. Ya. Kalau makan kita itu diusik, dikotori, kita juga akan marah, apalagi mereka. Ya makhluk halus, yakni para jin-jin juga akan marah. Maka seperti ini Rasulullah perhatikan, sehingga Rasulullah melarang umatnya untuk beristinja dengan menggunakan tulang belulang. Ini poin yang kelima dalam hadis ini. Kemudian yang keenam, yakni anna hadhil jaraim al-madhkurah bil kabair, bahwasanya perbuatan dosa yang disebutkan di sini adalah termasuk di antara kabair, termasuk di antara dosa besar. Ya, karena Rasulullah SAW sejajarkan aqdul lihyah yakni mengikat jenggot, dan juga kesyirikan dengan taklidul autar, yakni menggantungkan tali-tali busur panah atau istinja dengan menggunakan kotoran atau menggunakan daun belulang. Maka sebelumnya menyatakan bahwasanya empat pemuda ini termasuk di antara kabair, dosa-dosa besar. Allah Ta'ala alam, ini 6 poin, 6 faedah yang kita simpulkan dari hadis Huwaifi yang telah kita bacakan tadi. Ikhwan fillah, na'zakum na'zakumullah, ini masih ada satu hadis dari bab ini, kita selesaikan sekalian ya. Wa an Sa'id ibn Jubair qala man qad'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah rahu waki' walahu an Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala, kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Dari Sa'id bin Jubair ya, rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in di sini, beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin, barang siapa yang memutuskan tamimah dari seseorang, maka seakan-akan dia itu mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak. Keutamaannya memutuskan gantungan-gantungan tadi, tamimah-tamimah tadi yang bisa dianggap menolak bahaya tadi ya, maka ini keutamaannya, pahalanya sebagaimana memerdekakan seorang budak ya. Sama tapi tidak serupa, ataukah serupa tapi tidak sama ya, serupa tidak sama, serupa dengan memerdekakan seorang budak tapi tidak sama. Maksudnya bukan berarti ya dia itu ya sudah seperti orang yang memerdekakan budak ya. Tentunya memerdekakan budak itu pahalanya lebih besar daripada cuma sekedar memotongkan, memutuskan tamimah ya. Jadi serupa tapi tidak sama ya. Rasulnya katakan maka dia pahalanya serupa dengan orang yang memerdekakan budak, tapi tidak sama dengan memerdekakan budak. Memerdekakan budak tentunya bisa lebih mulia lagi. Ini para ulama menjelaskan hal ini. Ada sesuatu yang serupa tapi tidak sama. Sehingga ketika seorang itu melanggar sesuatu yang harus memerdekakan budak, tidak bisa hanyalah dibalas dengan memutuskan tamimah dari orang. Sebagai contoh misalkan melakukan sebuah pelanggaran, melanggar sumpah kan harus kafarah ya, ada kafaratul yamin. Di antara kafaratnya itu adalah memerdekakan budak. Tidak bisa kemudian saya tidak usah memerdekakan budak, saya cuma memutuskan tamimah yang ada pada orang. Ini tidak cukup. Ya. Tidak cukup ya, seperti ini tidak cukup. Apakah juga Rasulullah mengabarkan kepada kita barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamdu kasyam qadir, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Ya. Maka belum cukup kalau seorang melanggar sumpah kemudian dia cuma mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamdu kasyam qadir, ini bukan tidak belum cukup, tapi dia harus memerdekakan budak yang sebenarnya. Jadi ini serupa tapi tidak sama. Ini pahalanya seperti yang memerdekakan budak, tapi tentunya tidak sama dengan memerdekakan budak. Memerdekakan budak tentunya lebih utama lagi. Ya. Sebagai contoh juga berkaitan dengan keutamaan seorang yang yakni qiyam fi lailatul qadri, yakni melakukan salat di malam lailatul qadar. Allah menyatakan yakni sebagaimana seorang yang melakukan ibadah 1000 bulan, keutamanya 1000 bulan kan, tapi tidak sama dengan orang yang melakukan 1000 bulan ibadah kan, tidak sama ya. Meskipun diri Rasulullah menyatakan keutamanya mirip. Jadi di sini perlu kita perhatikan. Rasul menyatakan siapa yang memutuskan tamimah dari seseorang, maka dia seperti seakan-akan seperti orang yang merdekakan budak. Rahu waqi'. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Waqi' rahimahullah ta'ala. Walahu, dan juga riwayat Al-Imam Waqi' dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, kanu yakrahuna tamaima kullaha min al-Qur'an atau ghairi al-Qur'an. Dahulu mereka para sahabat, ini para tabi'in maksudnya ya, para tabi'in yang murid-muridnya Abdullah bin Abbas, yakrahuna tamaim, Abdullah bin Mas'ud ya, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, ini para tabi'in. Dahulu mereka itu benci dengan tamimah-tamimah seluruhnya, baik itu tamimah yang terbuat dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Mereka benci, tidak suka dengan hal itu. Para tabi'in radhiyallahu rahimahumullah ta'ala jami'an. Kita sekarang baca sedikit dari keterangan Malik rahimahullah ta'ala. Waqi' huwa Waqi' ibn al-Jarrah thiqatun imamun sahibu tasanif mata sanata sariah wa tis'in ba'da al-mi'ah lil hijrah. Waqi, beliau adalah Waqi ibn Jarrah, beliau seorang yang thiqah, seorang imam, seorang pemilik karya-karya ilmiah yang banyak ya. Beliau meninggal pada tahun 197 Hijriah. Ini Waqi, salah seorang gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ibrahim ini huwa imam Ibrahim An-Nakhai. Thiqah, beliau juga seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya. Min kibaril fuqaha, termasuk di antara ahli fikih yang kibar, yang senior. Mata sanata sanata 97, beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Ka'adli raqabah, yani ay kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabah. Ya. Seakan-akan bagi dia itu seperti pahala orang yang memerdekakan budak. Ya. Seperti ya, orang yang pahalanya orang yang memerdekakan seorang budak. Cuma tidak sama tadi dari sisi keutamaan. Ya. Walahu ay warwa waqi' aidha, yani maksudnya milik, ya maksudnya milik Al-Imam Waqi'. Maksudnya Al-Imam Waqi', Al-Imam Waqi' meriwayatkan hadis ini juga. Wa kana maksudnya adalah ay ashab Abdullah bin Mas'ud wa hum min sadat tabi'in. Maksudnya wa kanu yakrahuna tamaim, dahulu mereka itu membenci tabi'ah. Maksudnya mereka ini adalah ashab Abdullah, ini para murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, dan mereka ini adalah para pembesarnya tabi'in. Ya. Makna al-atharaini ijmalan, makna dua athar ini secara global. Al-ikhbaru anna man azala 'an insanin ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من اعتق رقبة من الرق لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزل عنه رق الشيطان ويحيى إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. Mana dua asar ini secara global, asar dari Al-Imam Sa'id bin Jubair dan juga Ibrahim An-Nakhai. Di sini terdapat padanya kabar, ya, bahwasanya orang yang menghilangkan dari seseorang apa yang digantungkan, baik itu pada dirinya untuk bisa menolak bahaya al-afat, maka baginya itu seperti pahala orang yang memerdekakan budak dari perbudakan. Karena orang ini, manusia ini yang menggantungkan sesuatu tadi dalam rangka untuk bisa menolak bahaya, orang ini sudah menjadi, ya, menjadilah bitanya ketamai dengan gantungan tamimah tadi itu, menjadi musta'bidan bisyaitan, menjadi orang yang menjadi hamba-hambanya syaitan, budak-budaknya syaitan. Maka kalau dia putuskan gantungannya tadi, maka dia berarti sama dengan menghilangkan darinya perbudakan dengan syaitan. Dihilangkan darinya perbudakan dengan syaitan. Demikian pula Al-Imam Ibrahim An-Nakhai juga menceritakan dalam hadis tersebut tentang sebagian pembesar para tabi'in. Bahwasanya mereka ini, para pembesar tabi'in ini, yu'ammimuna al-man'a min ta'liq at-tamaim. Mereka itu melarang secara umum dari menggantungkan tamimah. Meskipun tamimah itu tertulis padanya Quran saja, tidak ada yang lainnya, tapi mereka itu tetap melarang secara umum. Ya. Sebagai saddan lidzari'ah, sebagai bentuk untuk mencegah sesuatu yang akan membahayakan. Ini para tabi'in rahimahumullah ta'ala, mereka tidak suka dengan tamimah-tamimah meskipun itu terbuat dari Al-Qur'an. Ya, gantungan-gantungan meskipun terbuat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita juga di munasabatul atharain lilbawi lilbabi zahiratun, kesesuaian dua asar ini dengan bab secara zahirah. Ya. Fa inna bihima hikayat al-man'i min ta'liq at-tamaim mutlaqan an ha'ula'il ajillai min sadat at-tabi'in. Sesungguhnya dalam kedua asar tersebut terdapat hikayah, terdapat sebuah kisah, sebuah cerita, ya, tentang larangan dari menggantungkan tamimah secara mutlak. Cerita ini diambilkan dari al-ajilla, orang-orang mulia dari kalangan sahabat tabi'in, dari kalangan para penghulunya tabi'in, para pembesarnya tabi'in. Ini jelas ya masalah yang dimaksud kali ini tentang larangan dari tamimah. Kita lanjutkan iman istafadu bil atharain. Jadi faedah yang diambil dari dua athar ini, yaitu yang pertama, yakni fadlu qat'i tamaim. Li'anna dhalika min izalatil munkar wa takhlisin nasi minasyirki. Keutamaan memutuskan tamimah, memutuskan gantungan-gantungan, melepaskan gantungan-gantungan tadi, karena hal itu termasuk di antara bentuk menghilangkan kemungkaran dan membersihkan manusia dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, yakni tahrimu ta'liq at-tamaim mutlaqan walau kanat min al-Qur'an 'inda jama'atin min at-tabi'in. Haramnya menggantungkan tamimah secara mutlak. Meskipun tamimah itu terbuat dari Al-Qur'an, ini menurut sekelompok para tabi'in. Mereka menyatakan haram dan mereka tidak suka dengan tamimah-tamimah, meskipun itu diambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, yakni hirsus salafi 'ala siyaratil 'aqidati 'anil khurafat. Semangatnya as-salaf, semangatnya para pendahulu kita dari menjaga akidah dari penyimpangan-penyimpangan khurafat-khurafat yang ada. Mereka betul-betul menjaga hal itu jangan sampai terjadi. Sehingga ya mereka pun yakni betul-betul sangat membenci dengan gantungan-gantungan yang ada dan rangka untuk bisa melak bahaya meskipun itu diambilkan dari ayat Al-Qur'an. Maka ini beberapa dalil berupa asar atau beberapa hadis tentang masalah haramnya tamimah, gantungan-gantungan atau ka'ruqah, jambi-jambi atau hasil sandungannya yang mereka anggap bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak bahaya. Ini semuanya haram. Karena ini termasuk di antara bentuk yakni menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menafikan akan murni atau hanya seseorang karena dia lebih percaya dengan selain itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang beriman, seorang yang muslim hendaklah dia itu tawakal sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyerahan. Sehingga tentunya dengan demikian Allah akan memberikan kepada yang kecukupan, Allah akan berikan kepada yang pertolongan. Tidak usah takut meskipun orang yang menjelang. Nah, insya Allah pembahasan yang lainnya berkaitan dengan tabarruk di syajarah atau hajar atau nahwihina. Bagaimana hukum bertabarruk mencari barokah dengan pepohonan, dengan bebatuan atau yang semisal dengannya. Bagaimana hukumnya nanti akan kita lanjutkan di kajian yang berdata insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Tapi suhan maaf. Subhanakallah wa bihamdika khablaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.